الحمد لله على رسول وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Nah, kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Al-Thalatha, tiga landasan utama yang wajib diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahab, Imam Da'wah rahimahullah rahmatan wasi'ah, setelah menjelaskan apa itu al-usul al-thalatha, ma'rifatu al-abdi rabbah, pengetahuan hamba kepada Tuhannya, kemudian agama, kemudian pengetahuan seorang hamba kepada Nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah beliau berkata, fa idza qila laka, jika anda ditanya, apabila engkau ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, faqul, maka katakan, rabbi allahu alladhi rabbani, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara diriku, yang telah mentarbiah aku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang telah memelihara semesta alam dengan segala nikmat yang dikaruniakannya, dengan segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wa huwa ma'budi, dan dialah sembahanku. Wa laysa li ma'budun siwa, dan tiada bagiku sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, jelas suara ana saw? Jelas. Alhamdulillah. Nah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab استعمل طريقة التأليف على طريقة السؤال والجواب. Pada kalimat ini, ikhwani afidhakumullah, Syekh Imam Da'wah menggunakan sistem dengan metode dan cara melalui soal dan jawab. Beliau bertanya dan beliau sendiri yang menjawab. Tujuannya apa beliau pergunakan sistem seperti ini? Min ajlil hifz, untuk memudahkan bagi kita menghafal. Nah, wa min ajri al-bayan, Dan beliau sebutkan sistem seperti ini agar mudah menjadi terang, menjadi nampak, dan menjadi jelas. Terlebih lagi di dalam perkara-perkara akidah. Di sini Syekh mengatakan, idza qila laka, jika Anda ditanya, man rabbuk, siapa Tuhan? Maka katakan, maka jawab, Rabbi Allahu alladhi rabbani, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara diriku, yang telah mentarbiah aku. Di sini Syekh menggunakan kalimat Rabbah, yang merupakan kalimat tarbiyah di dalam bahasa Arab. Dan definisi tarbiyah adalah ar-ri'ayah. Yang dimaksud dengan tarbiyah di sini adalah penjagaan. Yakunu biha taqwim al-murabba. Yang menjadikan orang yang dijaga terlindung. Ini yang dimaksud dengan tarbiyah, penjagaan, pengasuhan. Dan perlu antum ketahui, ikhwani afidhakumullah, tarbiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya terbagi menjadi dua macam. Saya ulangi. Tarbiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, tarbiyatun ammah. Tarbiyah yang sifatnya umum. Penjagaan yang sifatnya global. Apa yang disebut dengan tarbiyatun ammah atau penjagaan secara global? Fahiyya tashmal jami'al makhlukat. Tarbiyah yang pertama ini mencakup seluruh makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Karena mencakup seluruh makhluk, maka di dalamnya terdapat barun wa fajir, orang yang baik ataupun orang yang jelek. Tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala secara keumuman terkena kepada mereka. Orang yang berbakti maupun orang yang durhaka. Orang mukmin maupun kafir. Muslim ataupun musyrik. Insan atau hayawan, manusia ataupun binatang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala murabbi, pengasuh. Dengan apa? Berizq. Dengan memberikan rezeki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki bagi seluruh manusia. Memberikan rezeki bagi seluruh hewan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki bagi seorang musyrik, mulhid, ateis, bahkan orang yang tidak punya agama. Allah subhanahu wa ta'ala kasih rezeki kepada mereka. Begitu pula al-amn wal istiqrar, Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada mereka keamanan, ketenangan dalam kehidupan, ketenteraman. Mereka bisa bernafas. Kemudian mereka hidup tanpa takut dengan penuh perdamaian. Dan begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengasuh mereka dengan menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Dan tarbiyah yang pertama ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kullan numiddu ha'ula wa ha'ula min atai rabbik. Semua kita kasih kepada mereka, yang ini maupun yang itu, yang mukmin maupun yang kafir, yang muslim maupun yang musyrik. Kullan numiddu ha'ula, semua kami kasih kepada mereka, kami beri. Min atai rabbik, dari bantuan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pengasuhan, bentuk tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala, pengasuhan kepada mereka. Semua dikasih dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dihalangi. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika sampai pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, berkata Al-Hasan Al-Basri. Beliau menegaskan, kullan nu'ti dunya al-barru wal-fajir. Sebagaimana disebutkan perkataan tersebut oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari pada tafsirnya. Ketika sampai pada ayat ini, Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kullan nu'ti minat dunia, semua kami kasih dalam perkara dunia ini. Kenikmatan dunia kita beri. Baik yang barun, orang yang soleh, orang yang bagus, orang yang bakti, orang yang baik. Dan begitu pula kita berikan kepada al-fajir, orang yang jelek, orang yang durhaka. Maka diberikan kepada mereka dan diberikan kepada mereka. Maka tidak heran apabila kita melihat orang musyrik, orang kafir, mereka kaya raya. Kehidupan mereka penuh dengan kemudahan. Mereka minta anak dikasih. Memiliki kendaraan paling baru. Mereka tidak pernah merasakan kesusahan. Mereka mendapatkan kecukupan, makanan, sandang, pangan, dan papan. Kehidupan mereka serba dipenuhi. Maka ini sekali lagi tarbiyatun amma. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala secara keumuman. Kemudian macam yang kedua, ikhwani afidhakumullah, tarbiyatun khasah. Tarbiyah yang sifatnya khusus. Apa tarbiyah yang sifatnya khusus? Takhtassu li'ibadillahil mu'minin. Maka penjagaan yang satu ini hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kaum mu'minin saja. Apa bentuk tarbiyah tersebut? Tarbiyatun nasr, kata para ulama. Tarbiyah dengan memberikan kepada mereka kemenangan. Wa ta'yi, tarbiyah dengan memberikan kepada mereka dukungan. Ini merupakan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Didukung mereka, kaum mukminin. Begitu pula tarbiyah ini mencakup at-taufiq wal hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala menerangi jalannya. Sehingga tidak terjerumus kepada kesesatan, penyimpangan, dan kejahilan maupun hawa nafsu. Sehingga jalan mereka terang benerang dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan tarbiyatun khasah. Tarbiyah yang sifatnya khusus. Gak semua orang dapat. Yaitu hidayah, petunjuk, taufik kepada jalan yang benar. Ila aqwami tariq, kepada jalan yang hak. Maka sekali lagi, macam yang kedua ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum mukminin. Kenapa hanya kepada mereka? Li'annahum istajabu lillahi wa lirasul. Karena mereka lah orang yang senantiasa merespon dan menerima ajakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena mereka mengikuti perintah Allah, kemudian taat kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan tarbiyah ini. sebab itu Rabbuna berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan lafaz iman. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, ikutilah seruan Allah dan panggilan Rasulnya. Kita ini dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengikuti Al-Quran dan menerima ajakan Nabi alaihi salatu wasalam pada sunnahnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila memanggil kalian kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepadamu. Hati kita hidup. Iman kita bertambah. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan tarbiyah ini, kenikmatan yang luar biasa besarnya. Karena kaum mukminin senantiasa mendengar, telinga mereka buka, kemudian mereka ikut kepada panggilan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan menjalankan ketaatan, berusaha untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, berusaha mencari petunjuk Rasulullah. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan tarbiyah ini. Allah subhanahu wa ta'ala sambut mereka dengan tarbiyatun khasah wal hidayah al khasah, dengan tarbiyah yang khusus yang dipenuhi dengan hidayah, taufik dan petunjuk. Nah, dari dua macam tarbiyah ini, ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna allaha qassama bainakum akhlaqukum. Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi, memilah-milah. Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi di antara kalian akhlak-akhlakmu. Allah telah membagi akhlak-akhlak kalian. Kama qassama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi di antara kalian rezeki-rezekimu. Ini sedikit, ini banyak. Begitu pula akhlak. Ini akhlaknya mulia, ini akhlaknya pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala membagi akhlak umat manusia sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagi rezeki di antara mereka. Wa inna allaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pula memberikan dunia ini kepada orang yang dia cintai dan kepada orang-orang yang dia tidak cintai. Memberikan dunia ini kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, berarti kaum mukminin, kaum muslimin. Mereka diberikan kecukupan. Mereka diberikan harta. Mereka tidak mendapatkan kekurangan. Wa man la yuhib, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak cintai. Orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, baik dari kalangan Yahud wa Nasara, ahlul kitab. Mereka fisiknya bagus, tubuhnya kekar, berotot, badannya kuat. Mereka tidak mendapatkan penyakit. Mereka hidup dengan penuh kesehatan. Mereka tidak mendapatkan bala, musibah, bencana. Karena kenapa? Perkaranya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبْ. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jalan ini yang mengantarkan mereka kepada kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Kecuali kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabba." Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia agama ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayahnya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita manhaj ahlu sunnati wal jama'ah, dimudahkan bagi kita untuk menegakkan sunnah, faqad ahabbahu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepadanya. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan agama ini kepadanya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang tersebut. Oleh sebab itu kita harus banyak-banyak bersyukur, ikhwani afidhakumullah. Banyak-banyak kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita menjadi hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari jutaan umat manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan agama ini kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Maka ini wajib untuk dijaga. Wajib untuk disyukuri. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah, beliau melanjutkan, faqul rabbi allahu alladhi rabban, katakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengasuh diriku, memelihara diriku, memberikan tarbiyah ini, wa rabb jami'al alamin, dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang telah memelihara semesta alam. Di sini menggunakan lafaz al-alamun. Dan al-alamun definisinya kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut alam. Baik itu alamnya manusia atau alamnya binatang. Alam daratan ataupun alam lautan. Dari makhluk yang terkecil sampai makhluk yang paling besar, semua di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Aisyah mengatakan, wa rabba jami'al alamin, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentarbiyah, mengasuh, memelihara semesta alam. Lafaz ini, ikhwani afidhakumullah, terdapat makna rububiyah. Terdapat makna tauhid ar-rububiyah. Artinya, Allah, wa rabba jami'al alamin, Allah subhanahu wa ta'ala memelihara semesta alam. Ini adalah makna tauhid ar-rububiyah. Artinya, anna allaha huwa rabb al-khaliq. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah Tuhan. Dialah pencipta. Dan ini merupakan bukti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang telah menciptakan dan memilih apa-apa yang dikehendaki. Dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Baik itu daratan, lautan, tumbuhan, tanaman, manusia, jin, begitu pula hewan yang kecil maupun besar, tinggi maupun rendah. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta bagi seluruh makhluk. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb, sebagai Tuhan, Al-Khaliq, pencipta, wa huwa ar-Raziq, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki. Oleh sebab itu Asy-Syaikh mengatakan wa rabba jami'al alamin, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara semesta alam. Bini'ami, dengan nikmat-nikmatnya. Syekh menegaskan di sini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memelihara semesta alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia amat sangat banyak, ya ikhwan. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu membilangkannya. Tidak akan mampu menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tidaklah ada nikmat di antara kalian melainkan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat banyak yang diberikan kepada alam semesta ini. Di antaranya nikmatut takwin, nikmat dengan penciptaan umat manusia yang amat sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia dengan penciptaan yang baik, yang bagus. Seseorang bisa melihat, manusia bisa mendengar, bisa meraba, bisa merasakan. Ini merupakan nikmat yang agung, penciptaan manusia yang luar biasa sempurna. Kemudian mereka dimudahkan dalam berbagai macam perkara. Mereka kemudian diberikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa rezekinya. Bisa memberikan nafkah kepada istri, anak-anak, cucu-cucu yang kita miliki. Bahkan tidak tertinggal hewan sekalipun di atas muka bumi ini, merenkan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Wama min dabatin fil ard, tidaklah ada satu hewan pun di muka bumi, illa ala Allahi rizquha, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezekinya. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tempat diamnya, tempat tinggalnya, dan tempat di mana hewan-hewan tersebut bersembunyi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memelihara semesta alam dengan nikmat-nikmatnya yang amat sangat banyak. Dan nikmat yang paling agung di antara sekian nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmatul Islam. Kita berada di atas agama yang hak. Kita menjadi seorang muslim ini merupakan nikmat yang paling tinggi, yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa dibeli. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, agama Islam dengan kesempurnaannya. Tidak ada kurang dan tidak dibutuhkan kelebihan. Tidak dibutuhkan tambahan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan dan melengkapkan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kepada kalian nikmatku. Dan aku ridha Islam agama bagi dirimu. Maka nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada semesta alam ini banyak, yang paling tinggi, yang paling mahal, yaitu nikmatul Islam. Bahkan orang kafir pun yang paling kaya di muka bumi, kelak di akhirat ingin menawar kenikmatan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat Al-Imran, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, orang-orang yang kafir dan mereka meninggal, wafat, mati di atas kekufurannya. Kemudian mereka ingin mengganti nikmat Islam ini dengan kekayaan yang mereka miliki di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari mereka harta sebesar emas seluas bumi yang mereka jadikan sebagai tebusan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menerima itu. Walaupun mereka ingin menebus dengan harta yang paling mahal berupa emas sebesar bumi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima. Dan mereka menjadi orang-orang yang merugi dengan mendapatkan azab dan tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, nikmat pertama yang wajib untuk kita jaga yaitu nikmatul Islam. Kemudian yang kedua yaitu nikmatus sunnah. Setelah kita beragama Islam, diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali untuk mengikuti hidayahnya maupun petunjuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, Al-Imam Mujahid Ibn Jabr rahimahullah, beliau berkata, ma adri ayu ni'mataini a'zamu alayya. Aku tidak tahu mana di antara dua kenikmatan yang lebih agung bagiku. Aku tidak tahu di antara dua kenikmatan ini mana yang lebih berharga bagiku. Karena dua-duanya mahal. Karena dua-duanya mulia. Apa kata Mujahid? An hadani Allahu lil Islam. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku berupa Islam, agama ini. Tidak dijadikan sebagai Nasrani, Yahudi, Majusi, Musyrik, Wasani, Konghucu, Hindu, Buddha, dan agama-agama ini. Kata Mujahid Ibn Jabr, aku tidak tahu dua kenikmatan yang paling mulia bagiku. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku dengan agama ini Islam, au afani min hadhil ahwa, atau nikmat di mana Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan aku dari al-ahwa. Yang dimaksud dengan al-ahwa di sini adalah al-bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan aku dari kebid'ahan dengan menjalankan sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia sunnah dengan menjauhi bid'ah. Dua kenikmatan ini yang paling agung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqamah. Senantiasa memberikan kepada kita tarbiyatun amatun wa khafah. Memberikan kepada kita taufiq. Sehingga Islam ini tetap kita pegang. Kemudian diberikan kemudahan untuk mengikuti sunnah. Sampai ajal menjemput kita. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena sudah sempitnya waktu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang lain. Dari sisa apa yang telah digoreskan oleh Imam Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini. wallahu ta'ala.